Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Nah, kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Mumtahanah, masih ayat yang ke-12 dari surah Al-Mumtahanah dari tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Nikasir rahimahullah. Nah, kemarin sudah disampaikan riwayat-riwayat terkait asbabun nuzul ayat ini, dan juga sekarang masih menyebutkan tentang riwayat-riwayat tersebut. Nah, قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف ابن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب نبيه جده. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Shu'aib an-Nabih an jaddi qala ja'at Umaymah ibn Raqiqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayyi'uhu 'ala al-Islam. Datanglah Umaymah bintu Raqiqah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau di atas Islam. Faqala ubayyi'uki 'ala an tusyriki billahi syai'a wa la tasriqi wa la tarqi wa la tazni wa la taqtuli waladaka wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wala tabarruji tabarrujal jahiliyatul ula. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku membaiatmu untuk jangan sampai engkau berbuat syirik kepada Allah sama sekali, wala tasriqi dan janganlah engkau sekali-kali mencuri, wala tarqi dan jangan engkau meruqyah dengan ruqyah-ruqyah dukun, ya, jangan menjambi dengan jambi-jambi dukun, wala tazni dan jangan engkau berzina, wala taqtuli waladaka dan waladaki dan jangan engkau membunuh anakmu, ya, jangan membunuh anakmu. Karena kebiasaan adat orang-orang jahiliyah dulu, ya, ketika anak tersebut dianggap akan membawa sial atau akan mencacati kehormatan, maka akan dibunuhlah anak tersebut, sebagaimana biasa orang-orang Arab Quraisy, ya, bangsawan mereka ketika memiliki anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Ya, maka jangan sekali-kali membunuh anak-anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarina baina yadayki wa rijlayki, dan jangan engkau mendatangkan tuduhan-tuduhan palsu yang kau ada-adakan di hadapan dirimu atau di kakimu, yaitu baik di hadapanmu ataupun di belakangmu. Jangan sampai mengadakan tuduhan-tuduhan palsu. Wala tanuhi. Dan jangan engkau meratapi mayit. Ya, jangan engkau meratapi mayit. Wala tabarruji, tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan engkau bersolek, berdandan dengan metode dandan orang-orang jahiliyah terdahulu. Itu dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu adalah ketika mereka berdandan untuk menarik perhatian laki-laki ya, lain. Ya. Ini yang pertama bentuk dandannya mereka. Tujuan dandannya adalah untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Yang kedua, metode berdandannya adalah dengan merubah ciptaan Allah. Ya, seperti menato, ya, bertato itu berdandan metode jahiliyah. Atau mengerok alisnya. Ya, atau merubah-rubah bentuk bibirnya dengan kalau zaman dulu itu kalau apa ditanamkan sesuatu di bibirnya ya melalui dukun-dukun apa namanya ini? Ah ya, susuk begitu. Orang-orang jahiliyah. Kalau zaman sekarang dioperasi ataupun yang lainnya. Itu metode-metode jahiliyah. Termasuk metode jahiliyah dalam berhias ya adalah mereka menyanggul-nyanggul apa rambutnya untuk diperlihatkan di hadapan khalayak umum. Dan termasuk tabarruj jahiliyah adalah mereka membuka aurat ya, membuka aurat di hadapan umum. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Umaymah bintu Raqiqah untuk jangan bertabarruj bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Jadi secara tujuan dan modenya itu jangan meniru-niru mereka. Naam. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Sufyan 'an az-Zuhri 'an Abi Idris al-Khawlani 'an Ubadah ibn Samit dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Dulu kami pernah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis. Faqala tubayyi'uni 'ala alla tusyriku billahi syai'a. Maukah kalian berbaiat kepadaku? Yaitu jangan sampai kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Wala tusriku, jangan sekali-kali mencuri. Wala tasnu, jangan berzina. Wala taqtulu awladakum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Qara'al ayat tadi ukhidat ala nisa. Kemudian beliau membacakan ayat yang diberikan kepada wanita. Yaitu surat Al-Mumtahanah ini. Idza ja'akal mu'minat ila akhirih. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang di antara kalian menunaikan baiat ini, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man asaba min dzalika syai'a fa 'uqiba bihi fa huwa kafaratu lah. Dan barang siapa yang dia terlanjur melakukannya, kemudian dia dihukum atas tindakannya tersebut, fa huwa kafaratu lahu, maka itu adalah kafarah penghapus dosa baginya. Misalkan dia mencuri, ya. Kemudian dihukum potong tangan, maka itu sebagai kafarah bagi dia. Atau misalkan dia berzina, ya, kemudian dihukum cambuk, ya, kalau dia masih belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Ya, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun di negeri asing untuk memperbaiki diri. Kalau dia pernah menikah kemudian berzina, pernah akad nikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Ya, dirajam itu dikubur setengah badannya kemudian dilempari batu sampai mati. Ini adalah rajam. Ya, dan itu hukum ya yang termasuk di dalam Al-Qur'an ya dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ayat terkait rajam itu ayatnya dihapus pembacaannya tetapi amalannya dan hukumnya masih tetapkan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, ayatnya itu tidak dibacakan kembali tetapi hukumnya itu ditegakkan, tidak dihapuskan. Nah, faman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah 'alaihi fa huwa ila Allah. Kalau dia melakukan sesuatu dari dosa-dosa tadi, kemudian Allah tutupi aib dia, maka itu urusannya kepada Allah. Insya Allah farola wa insya adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksa dia. Akhrajahu fi sahihain. Demikian hadisnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan berkata Muhammad bin Ishaq an Yazid ibn Abi Habib an Marsad ibn Abdullah al-Yazani an Abi Abdullah Abdurrahman ibn Usailah as-Sanabahi Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan Ubadah bin Samit, "Qultu kuntu fi man hadhara al-Aqabah al-Ula." Aku termasuk yang menghadiri baiat Aqabah yang pertama. Wa kunna 12 rajul. Jumlah kami saat itu ada 12 orang. Kata Ubadah bin Samit, "Fabay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa." Maka kami pun berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti baiatnya terhadap wanita. Yaitu dalam surat Al-Mumtahanah tadi. "Wa dhalika qabla an yufridha al-harb 'ala an la nusyrika billahi syai'ah." Yaitu baiat tersebut diucapkan sebelum diturunkan kewajiban untuk berjihad, untuk berperang. Berarti awal-awal ketika di Makkah. Ketika awal-awal di Makkah, belum diwajibkan untuk berjihad, untuk melawan orang musyrikin dengan peperangan. Belum. Baiat tersebut, ala alla nusyrika billahi syai'ah. Yaitu kami berbaiat kepada Rasulullah, jangan sampai kami menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala nusriqu wala nazni, dan jangan kami mencuri dan jangan kami berzina. Wala naqtula auladana, jangan membunuh anak-anak kami. Wala na'ti bi buhtanin naftarini baina aydina wa arjulina, dan jangan mengada-adakan tuduhan-tuduhan palsu, ya, baik di hadapan ataupun di belakang. Wala na'sihi fi ma'ruf, dan kita jangan menyelisihi Rasul dalam kebaikan. Wa qala fa in wafaitum falakumul jannah. Maka kata Rasulullah, kalau kalian menunaikan isi daripada baiat tadi, maka bagi kalian adalah surga. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Ini baiat yang disyariatkan. Nah. Wa qad rawa Ibnu Jarir min tariq al-Awfi yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari jalan periwayatan Al-Awfi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Faqal, beliau mengatakan, kullahunna, katakanlah bagi mereka wahai para wanita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyi'kunna ala an la tusyrikna billahi syai'ah, bahwasanya Rasulullah membaiat kalian jangan sampai kalian menyekutukan Allah sama sekali. Wa kanat Hindun bintu Utbah ibni Rabi'ah alladhi syaqqat batnu Hamzah syaqqat batna Hamzah muntakiratan fin nisa mutanakiratan fin nisa. Maka saat itu seorang yang bernama Hindun, ya, bintu Utbah ibni Rabi'ah, yang dulu saat Hamzah pamannya Rasul itu syahid, di wanita tersebutlah yang membelah perutnya Hamzah, yang kemudian mengambil jantungnya dan dimakan. Maka dia berada di tengah-tengah wanita yang berbaiat tadi, ingin masuk Islam. Faqalat inni in atakallam ya'rifuni wa in arafani qatalani. Kalau aku berbicara, pasti Umar tahu itu aku. Kalau dia tahu itu adalah aku, pasti aku akan dibunuh oleh Umar. Ya. Wa innama tungkirat faraqa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini yang tidak berbicara, ya, beberapa orang, ya, tidak berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasakat naswatul lati ma'ahin wa abaina yatakallamna. Dan diamlah beberapa wanita yang bersama dengan Hindun, ya, dan enggan untuk berbicara. Faqalat Hindun wa hiya mutanakkirah, maka Hindun pun mengatakan dalam keadaan heran, kenapa tidak berbicara? Kaifa taqbalu minan nisa'i syai'a wa lam taqbalhu minar rijal? Bagaimana, ya, engkau menerima dari wanita sebagian saja, tetapi, ya, tidak dari kalangan laki-laki? Fa nadhara ilaiha Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Umar. Faqala li Umar, dan berkata kepada Umar, qul lahunna wa la yasriqna. Katakan kepada mereka, jangan mencuri. Qalat Hindun, wallahi inni la usiba min Abi Sufyan al-hanat wa ma adri ayahilna li amla. Kemudian Hindun mengatakan, sungguh aku pernah ya mengambil miliknya Abi Sufyan beberapa ya harta, tapi aku tidak tahu itu halal bagiku atau tidak. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, ma asabat min syai'in madhi au qad baqiya fa huwa laki halal. Apa yang kau ambil sesuatu pun dari masa lalu atau yang sekarang sekalipun, maka bagimu halal. Ya, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafaha wa da'aha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan mengetahui kejadian tersebut dan berdoa ya dan memanggil wanita tadi, fa akhadat biyadihi fa 'adat bihi. Maka kemudian diambillah oleh wanita tadi dan dia pun terlindungi dengan itu. Faqalat anti Hindun, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau Hindun? Ya. Apakah engkau itu Hindun? Siapa Hindun ini? Masih tahu tadi Hindun siapa? Hindun itu siapa? Hindun ini siapa? Yang membunuh? Ya, yang apa, yang membelah perutnya Hamzah. Maka ketika tadi Rasulullah membaiat mereka dengan mencuri, kemudian Hindun akhirnya berbicara, saya mengambil beberapa hartanya Abu Sufyan, tapi gak tahu halal atau tidak. Maka Abu Sufyannya komentar, halal bagimu apa yang telah lalu, dan kalau mau ambil lagi ya juga halal, begitu. Maka akhirnya Rasulullah tertawa dan tahu itu suaranya Hindun ibnu Utbah, ya, yang dulu sempat membelah perutnya Hamzah. Artinya Rasulullah dengan masuk Islamnya Hindun, beliau bahagia, beliau senang. Beliau bukan seorang pendedah. Sebagaimana pembunuh daripada siapa? Pembunuhnya daripada Hamzah itu sendiri, siapa? Wahsy ibn Harb. Wahsy ibn Harb juga masuk Islam. Ya, Wahsy ibn Harb yang membunuh sahabat Hamzah dengan lemparan tombak-tombak kecil itu. Tombak tapi yang ukurannya separuh. Dilempar dan akhirnya terkenalah kepada sahabat Hamzah. Saat meninggal dunia, kemudian diambil oleh Hindun, belah perutnya dan diambil jantungnya dimakan. Tapi subhanallah, ketika dua-duanya masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun menerima Islam mereka. Bukan beliau pendendam. Hanya saja ketika beliau melihat Wahsy ibn Harb, beliau mengatakan, anta warai, kamu di belakangku saja. Ya, ketika timbul perasaan marah, maka Rasulullah menyuruh Wahsy untuk kamu di belakang saja. Ya, maka saat itulah Wahsy bersumpah, ya, karena telah membunuh orang yang terbaik di sisi Rasulullah, maka dia pun akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Siapa itu? Siapa? Hah? Musailamah. Maka ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, Wahsy inilah yang mengincar Musailamah. Dan sekali lagi dengan tombak yang sama, dia kemudian melemparkan tombaknya dan terkenalah di kepalanya dari Musailamah Al-Kadzdzab ini. Demikian kisahnya. Ya. Rasulullah SAW tidak mendendam daripada orang-orang musyrikin yang padahal telah membunuh keluarganya untuk masuk Islam. Nah, maka ketika Rasulullah mengatakan, anti Hindun, kamu Hindun? Qalat afallah amma salaf. Maka Hindun mengatakan, semoga Allah memaafkanku apa yang telah lalu. Ya. Fasarafa anha Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun berpaling, ya. Sudah tahu itu Hindun, maka beliau berpaling. Faqala wala yaznin, kemudian membaiat lagi, dan jangan kalian semua berzina. Qalat ya Rasulullah, wa hal tazni imra'atun harrah? Ya. Apakah ada wanita merdeka yang berzina? Qala la wallahi ma tazni harrah. Tidak, demi Allah, tidak ada yang berzina dari wanita merdeka tersebut. Jadi termasuk orang Quraisy itu, wanitanya itu pantang yang namanya berzina. Salah satu kehebatan daripada orang-orang Quraisy itu demikian. Mereka sangat menjaga terjadinya ya kasus-kasus perzinaan nanti setelah di Madinah. Ya. Adapun ketika di Mekah, orang-orang Quraisy itu paling pantang dengan yang namanya perzinaan. Walaupun mohon maaf dari pihak laki-lakinya demikian, tetapi mereka wanitanya sangat menjaga diri. Ya. Sehingga kalau ada perempuan yang berzina di kalangan orang-orang Quraisy itu adalah budak biasanya. Budak-budak. Adapun wanita-wanita merdekanya, mereka tidak melakukannya. Ya, sehingga ketika ditanya, dibaiat jangan berzina, mereka heran. Apakah ada wanita merdeka yang berzina? Karena tidak pernah dikenal dari orang-orang Quraisy wanitanya itu berzina. Nah, maka Rasulullah mengatakan, wallahi tidak ada wanita merdeka dari kalangan Quraisy yang berzina. Karena mereka sangat menjaga nasabnya. Jadi demikian, walaupun musyrikin jahiliyah, mereka sangat menghindari yang namanya perzinaan. Itu wanita-wanitanya. Itu wanita-wanitanya. Wala yaqtulna auladahunna, dan jangan sekali-kali membunuh anak-anak kalian. Qalat Hindun. Maka Hindun mengatakan, anta qataladuhum yawma badrin fa anta wahum afsar. Ya. Kemudian Hindun mengatakan, ya, sungguh telah terjadi, ya, pembunuhan pada perang Badar dan engkau menyaksikannya dan mereka pun menyaksikannya. Faqala, maka Rasulullah menyampaikan, wala ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydihin wa arjulihin. Maka ketika Hindun mengatakan, mengungkit kembali kisah perang Badar, yang perang Badar tersebut di situ ada sahabat yang melawan anaknya dan anaknya mati di situ. Jadi anaknya musyrikin, sahabatnya muslim, perang, anaknya dibunuh. Maka Hindun di sini mengungkit kembali, maka turunlah kelanjutan ayatnya, wala ya'tina bi buhtani yaftarina. Jangan kau mendatangkan tuduhan-tuduhan palsu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Demikian. Ya. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Qala wala ya'sinaka fi ma'ruf ay manahunna ay yanhanna, yaitu jangan mereka bermaksiat kepadamu dalam kebaikan, yaitu melarang mereka jangan sampai mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahlul jahiliyah yumziqna siyab wa yakhdashna alwujuha wa yaqta'na syu'ura wa yad'una bil wail wasubur. Ya, Rasulullah melarang mereka, ya, untuk ayyan hanna, melarang mereka jangan sampai niyahah, meratap. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kalau kehilangan orang yang dia cintai, maka mereka akan memukul-mukul wajah, mencakar-cakar wajah. Jadi memukul-mukul. Ya, seperti ibadahnya orang Syiah. Saat Karbala mereka akan mukul-mukul wajah-wajah mereka. Itu kebiasaan jahiliyah. Wa yakhdashnal wujuh, mencakar-cakar mencobek-cobek baju dan mencakar-cakar dan memukul-mukul wajah. Itu kebiasaan mereka. Disobek-sobek bajunya, mencakar-cakar atau memukul-mukul wajahnya. Wa yaqta'na syu'ur, dan memotong rambut. Kalau lagi stres, potong rambut, gundul. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Ya. Wa yad'u bil wail was-subur, dan mendoakan ketakaan dan kebinasaan. Celaka, binasa, dasar ini dan seterusnya. Ucapannya tidak terkendali saat terkena musibah. Itu ciri-ciri mereka, mensobek baju, mencakar-cakar wajah atau memukul-mukul wajah dan memotong rambut. Kalau stres, potong rambut. Malah oleh karena itu, kalau kita mau potong rambut jangan alasannya stres. Misalkan, kenapa tiba-tiba rambutnya gundul? Ya, lagi pusing, stres, potong. Jangan, itu kebiasaan jahiliyah. Tidak boleh seperti itu. Kalau mau potong pendek, ya lagi pengin aja. Gatel banyak kembiannya, malah enggak apa-apa. Tapi kalau alasannya, wah pusing, stres, makanya tak gundul. Ini enggak boleh. Ini kebiasaan jahiliyah. Ya, kadang ada orang-orang yang begitu. Ya, stres, gundul. Ini enggak boleh. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, mensobek-sobek baju, mencakar-cakar wajah dan berkoar-koar, ya, berteriak-teriak. Nah, wahada asarun gharib min ba'di pembidihin karawul wa'alam. Ini riwayat yang bersendirian, riwayat yang terakhir ini. Sebagian riwayatnya ada kemungkaran, wallahu a'lam. Fa inna Aba Sufyan wa mar'atuh lama aslama lam yakun Rasulullah yukhfihima bal adhara as-safa wal wadda lahu. Karena Abu Sufyan dan istrinya yaitu Hindun ketika masuk Islam itu Rasulullah tidak menyembunyikan kegembiraannya, bahkan beliau menampakkan kegembiraannya. Wa kadzalika kana al-amru min janibihi alaihi salatu wassalam lahuma. Demikian pula yang lainnya. Intinya sebagian riwayatnya sahih, sebagian tadi ada nakarah tentang Rasulullah menyembunyikan kegembiraan saat Islamnya Abu Sufyan dan Hindun bin Utbah. Nah, qala Muqatil ibn Hayyan, berkata Muqatil ibn Hayyan, unzilat hadhihi al-ayah yaum al-fathi, diturunkan ayat ini pada Fathul Makkah. Bay'a Rasulullah SAW al-rijal ala safa wa Umar bay'a an-nisa wa tahtaha an Rasulullah SAW fadhakara baqiyatahu kama taqaddam. Rasulullah membaiat langsung para laki-laki di Bukit Safa dan Umar diutus oleh Rasul membaiat wanita di bawah Bukit Safa. Ya. Dan disebutkanlah kisah yang selanjutnya tadi, kisahnya Hindun, kisahnya yang lainnya. Wa zada, dan ditambahkan, fala maqala wala taqtulna auladakunna. Ketika sampai pada bayat wala taqtulna auladakun, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Qalat Hindun, Hindun mengatakan, rabinahum sigharan faqataltumuhum kibara. Kami didik mereka dari semenjak kecil, kemudian kalian bunuh mereka ketika besar. Ya, nyinggung tentang apa? Perang Badar. Fadhahi Umar, maka Umar bin Khattab tertawa hatta talqa, sampai ya terbahak-bahak tertawanya beliau, dan dengan itulah tahu itu suaranya Hindun bintu Utbah, istrinya Abi Sufyan. Intinya dia masuk Islam, tapi yang namanya kesedihan itu ada, sehingga turunlah wala ya'ti nabi buhtani yaftarina. Jangan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang kamu ada-adakan, baik yang lalu ataupun akan datang. Intinya itu adalah sekedar tuduhan. Wa qala ibn Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Nasr ibn Ali qala haddatsani Utbah bintu Sulaiman qalat hadatsatni ammati an jaddatiha an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ja'at Hindun bintu Utbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'aha fa nadhara ila yadiha. Datanglah Hindun bintu Utbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada Rasul, maka Rasul melihat kepada tangannya, idhhabi fa ghairi yadik. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, pergilah engkau dan bai'atlah bukan dengan tanganku, tapi tangan yang lainnya. Fadahabat fahayaratha mihina thumma ja'at. Maka kemudian dia pergi dan dirubah dengan hina, dengan pacar. Thumma ja'at, kemudian datang lagi. Faqala ubayi'uki alla tushriki billahi syai'a. Aku berbaiat kepada, aku membaiatmu, jangan sampai engkau berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Fabayya'athu wa fi yadiha saburan min dhahab. Kemudian setelah itu Rasulullah membaiatnya, tapi di tangannya Hindun bintu Utbah itu ada suwaran min dhahab, dua gelang dari emas. Faqalat, matakul fiyadha ini suwarain, apa yang kau katakan mengenai dua gelang emas ini? Qala jamratan min nari jahannam, ini adalah dua ya bara api dari api neraka jahannam. Dari riwayat ini sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani pada zaman sekarang mengharamkan emas yang melingkar pada wanita. Jadi emas melingkar itu seperti cincin, gelang, kalung yang melingkar. Atau apa namanya anting yang sifatnya melingkar. Ini sebagian ulama berpendapat demikian dengan riwayat tadi. Adapun jumhur ulama berpendapat tidak mengapa. Ya, karena hadis tentang pembolehan itu juga banyak. Ya, dan itu khusus tentang perkaranya Hindun binti Utsbah. Ya. Karena dia memakai gelang yang sangat sangat besar yang tidak dizakati pada zaman-zaman dulu. Itu jawaban dari mayoritas ulama tentang wanita yang hukum wanita memakai gelang semua emas yang melingkar sifatnya. Lalu kalau tidak melingkar bagaimana? Misalkan emas bandulnya, menurut Syekh Al-Albani ya tidak mengapa kalau bandulnya karena tidak melingkar, atau anting tetapi yang tidak melingkar yang sifatnya nusuk. Tidak mengapa. Atau misalkan lingkarnya perak, ada emasnya. Itu tidak mengapa. Ya, intinya terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ini. Sebagian kecil ulama memutlakkan ya haramnya atas wanita, emas yang melingkar. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat tidak mengapa. Dan membahas tentang masalah hadis-hadis yang digunakan oleh sebagian ulama untuk mengharamkan dengan jawaban-jawaban tadi. Salah satunya adalah hadis pembolehnya lebih kuat. Kemudian hadis pelarangannya terkait kasus-kasus tertentu. Seperti kasusnya Hindun binti Utsbah. Atau terkait harta wanita, perhiasan wanita yang tidak dizakati. Maka ini menguatkan hadis dalam riwayat Bukhari. Semua ketika menafsirkan waladzina yaknisuna dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak menginfakkan di jalan Allah. Maka akan menjadi azab. Dalam riwayat Bukhari akan dijadikan lempengan-lempengan. Besi kemudian lempengan-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka dan disetrikakan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan itu. Nah, jadi mayoritas ulama membawa ya seperti riwayat tadi kepada wanita-wanita yang memakai emas begitu besar tidak dizakati, atau lebih kepada riya, lebih kepada untuk penampilan diri supaya dilihat oleh orang lain. Nah, inilah yang dijawab oleh mayoritas ulama. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj. Qala haddatsana Ibnu Fudail an Husain an Amir wa huwa Sya'bi. Qala bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa fi yadihi thawb wa qad wada'ahu ala fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita dan di tangannya pakaian. Ya, yang diletakkan di tangannya. Dan kemudian dengan pakai itulah membaiat, artinya bersalaman dalam riwayat ini, ya, dalam bersalaman. Tapi perlu diperhatikan, ini riwayatnya mursal, sanadnya dhaif. Riwayat yang sahih sudah disampaikan yang pertama, yaitu apa? Inilah ustafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita. Masih ingat riwayat yang sebelumnya? Sangat jelas riwayat Bukhari, inilah ustafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita. Pada riwayat mursal ini Rasulullah memakai lengan, tapi riwayatnya dhaif. Memakai baju kemudian bersalaman dengan wanita. Dan baru membaiat wala taqtulna auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Sebelum kita lanjutkan, dari hadis ini atau dari riwayat inilah, riwayat yang mursal, sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat salaman kepada wanita kalau pakai sarung tangan ataupun dilapisi kain itu tidak mengapa. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Yang pertama, dalil yang dipakai itu dalil yang dhaif. Dalil yang dhaif ya, riwayatnya mursal. Ke sahabat saja tidak. Ini riwayatnya kepada Amir Asy-Sya'bi, itu adalah tabi'in. Diangkat kepada Rasulullah, tadi terputus secara mursal. Yang kedua, terjadi penyelisihan terhadap riwayat yang lebih sahih. Pada riwayat Bukhari, ketika wanita, yaitu siapa namanya kemarin? Yang merupakan iparnya Rasulullah, saudarinya Khadijah. Masih ingat namanya? Menyodorkan tangannya untuk Salma ya. Untuk menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah ustafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan wanita. Berarti yang sahih adalah Rasulullah saat berbaiat ini, tidak bersalaman. Tidak bersalaman. Hanya saja mereka menyodorkan tangan-tangan mereka. Seperti tadi Hindun juga menyodorkan tangan, tapi kemudian tidak berhina, tahu itu tangannya Hindun, kemudian dihina, baru menyodorkan. Biar Rasulullah tidak menyalaminya. Tapi hanya dengan kalam, dengan ucapan saja. Bisa dipahami ya? Jadi perlu kita sampaikan, memang ada yang berpendapat pakai sarung tangan. Tapi riwayat pendapatnya lemah, karena sandaran hadisnya juga lemah. Yaitu pendapatnya sebagian ulama dari madhab Hanafi. Wallahu ta'ala. Faqalat imra'atun taqtulu aba'ahum wa tusina bi auladihim. Yang kau telah membunuh ayah-ayah mereka, apakah engkau mewasiati kami untuk tidak membunuh anak-anak mereka? Qala wa kana ba'da dhalik ija'an nisa yubayi'nahu jama'ahunna fa'aradu 'alaihinna. Maka ketika itu, ketika kasus wanita itu protes, yaitu tadi namanya Hindun, setelah datang wanita mau baiat, maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, dan Rasulullah hanya menawarkan dan tidak mengajak bicara mereka. Fa'idha akhrarna, ketika mereka setuju, raja'na. Mereka disuruh kembali. Karena yang namanya wanita, ya demikian sifat wanita itu. Ya, apa? Kadang lisannya itu, apa tuh? Ya, sehingga Rasulullah pernah ketika menasihati istrinya, kemudian istrinya jawab, maka Rasulullah mengatakan inna kunna la sawahibu Yusuf. Sungguh kalian seperti wanita-wanitanya zamannya Yusuf. Karena wanita itu dhatu makr, punya rencana-rencana. Wanita itu tabiatnya itu punya rencana, punya omongan, bisa ngomong begitu, bisa jawab. Dan kisah Umar, kalau orang Quraisy, wanita itu berbicara kepada suami aib. Ketika hijrah ke Madinah, mereka terpengaruh oleh kebiasaan di Madinah, di mana wanita itu bisa berbicara kepada laki-laki, kaget Umar dan mengatakan perkataan yang sama, inna kunna la sawahibu ka sawahibi Yusuf. Sungguh kalian seperti wanita-wanitanya zamannya Yusuf. Ya. Apa wanita-wanita zamannya Yusuf? Menuduh Nabi Yusuf, memutarbalikkan fakta. Oleh karena itu turunlah ayat yang berikutnya, wala ya'ti nabi buhtani yaftarina. Yaitu janganlah dia mendatangkan tuduhan-tuduhan palsu. Ya. Sehingga semenjak itulah manja'aka yaminhunna yubayyi'u 'ala hadzal syurut fabayyi'ha. Kalau mereka datang kepadamu berbaiat dan mereka setuju, baru baiat, baru terima. Tapi kalau mereka protes, enggak usah. Enggak usah. Wala yusriqna awwalan nas al-ajanib. Jangan kalian mencuri harta-harta manusia al-ajanib. Al-ajanib itu bukan suami. Amma idza kana zauj. Adapun kalau itu hartanya suami, ada pengecualian. Ada pengecualian. Kapan itu pengecualian, si istri boleh mengambil tanpa izin dari hartanya suami? Idza kana zauju muqsiran fi nafaqatiha. Kalau si suami itu ngasih nafkahnya kurang, maka si istri boleh ngambil, boleh ngutip sedikit. Sepahami ya? Nah, makanya tadi Hindun terus terang, saya ngambil hartanya Bu Sufyan, enggak tahu halal apa haram. Kemudian Bu Sufyannya mengatakan, yang lalu-lalu sudahlah halal bagimu. Mau nambah lagi juga halal. Ya. Falaha an ta'kula min mali bil ma'ruf. Boleh wanita tersebut untuk makan dari harta suaminya tanpa seizinnya, sesuai dengan kebiasaannya. Majarat bihi 'adatu amsalha, yang sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung. Wa in kana min ghairi 'ilmihi 'amalan bi haditsihi bin Abi Utsbah annaha qala, apabila walaupun ya tanpa pengetahuan daripada siapa, dari suaminya, sebagaimana hadis Hindun bintu Utsbah istrinya Abi Sufyan ketika mengatakan inna Abi Sufyan rajulun syahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani. Ya, sesungguhnya Abi Sufyan, ini kata istrinya ya, mengeluh kepada Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit, medit. tidak memberikan nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Fahal alayya junah an akhadtu min mali bighairi ilmi? Bolehkah bagiku untuk mengambil hartanya tanpa izin? Qala Rasulullah, khudhi, ambillah. Min mali, dari hartanya, bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan. Ma yakfiki, yang mencukupimu. Wa yakfi baniki, dan mencukupi anak-anakmu. Akhrajah fi sahihain. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Abu Sufyan ini, beliau pengusaha. Sehingga namanya orang pengusaha itu agak perhitungan. Ya, ini modal, ini untung, kan begitu. Pengusaha ya, pengusaha. Tapi nama biasanya namanya istri, kurang kebutuhannya. Langsung ngomong, ya suami saya medit. Nggak ngasih kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Nggak ngasih nafkah sesuai kebutuhan. Nah, maka dari hadis ini, ya boleh sesuai dengan kebutuhan. Bukan untuk berfoya-foya ya, tapi sesuai kebutuhan saja. Adapun tuduhan sahabat Abu Sufyan itu syahih, medit, yaitu biasalah omongan perempuan ya yang lagi kebawa perasaan. Kan begitu ya. Perempuan itu kan kata Rasulullah, wa in ahsanta ilaihinna dahra kullah, kalau engkau berbuat baik kepada suamimu, kalaulah engkau suami berbaik kepada istrimu seumur hidupmu atau satu tahun ya, dia mengatakan satu tahun, dia mengatakan dahra kullah itu seumur hidupmu. Kemudian melihat pada dirimu sesuatu yang tidak disukai, maka dia akan mengatakan mara'aitu fika khairan kab. Aku tidak melihat pada dirimu kebaikan sama sekali. Wanita itu mubalagh ucapannya. Ucapannya itu lebay. Ucapannya itu kadang berlebih-lebihan. Wah, suamiku tidak menafkahiku. Berapa hari? Satu hari. Allah. Makanya jangan langsung percaya terhadap omongan wanita. Karena begitu. Baru satu hari gak dikasih uang, sudah ngomongnya, saya tidak dinafkahi, saya ini. Itulah wanita. Makanya kalau kita langsung percaya dengan omongan wanita, waduh banget. Jangan. Ya, jangan. Sehingga kalau bisa, jangan terima curhatan orang. Kalau bisa. Kalau kita terima curhatan orang itu, tahu aib orang. Mendingan tolak saja. Mau curhat, gak usah, wis lah. Nah gitu, tidak usah. Dan bahayanya wanita kalau mereka berkumpul sesama wanita, mereka akan saling curhat-curhatan. Ini bahaya. Makanya kita laki-laki itu jangan mengizinkan mereka untuk punya majelas-majelas yang layan fa, enggak manfaat. Ya, itu jangan, dihindari. Ya, kamu di rumah layani saya, didik anak saya, urusi rumah. Jangan pergi kecuali memang urusan, mau taklim, mau ke pasar, mau belanja. Tapi kalau mau kemana? Mau arisan? Lah, jangan. Arisan ngasih duit, dikocok sebentar, semenit, dua menit. Tapi ngobrolnya apa? Berjam-jam. Berjam. Itu yang repot itu. Berjam-jam itunya. Akhirnya gunjing sana, gunjing sini. Ngomong sana, ngomong sini. Dan seterusnya. Pokoknya kalau bukan suaminya yang diomongin, suami orang. Itu wanita. Maka sebuah komunitas kalau wanitanya sering nongkrong seperti itu, rusak. Rusak. Rusak rumah tangga orang dan rusak pendidikan anak-anaknya. Maka jangan kebanyakan. Wanita itu jangan kebanyakan ibaratnya acara-acara yang seperti itu, seperti itu. Kalau ada acara, taklim jelas kegiatannya. Setelah taklim pulang. Atau silaturahim jelas ke siapa. Kalau main, anter. Ya. Setelah selesai, jangan lama-lama pulang. Karena ingat, yang membuat rumah tangga hancur itu, karena biasanya wanita termakan omongan orang. Misalkan, walaupun tidak menggunjing suaminya. Bertemu dengan temannya. Temannya cerita, kalau suami saya dikasih mobil. Rumahnya bagus. Kan cuma dengerin. Sampai di rumah dia protes. Wah, suami saya. Gak belikan mobil. Gak belikan tas. Gak ini, gak itu. Wah, enakan si fulan itu. Suaminya ngasih ini dan itu. Apa suami saya? Akhirnya begitu. Merasa tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. Demikian ya. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah. Ikhwan fi din a'zakumullah. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wa la yaznina, dan firman Allah Ta'ala, dan jangan kalian wahai wanita berzina. Kaqaulihi Ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32. Wa la taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu kekejian dan cara yang paling jelek ditempuh. Wa fi hadis Samurah dzakara 'uqubatadz zina zunat bil 'adzabil 'alim fi naril jahim. Dalam hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang panjang sekali tentang azab orang-orang yang azab yang sangat pedih bagi para pezina di dalam neraka jahanam. Ya. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah qalat ja'at Fatimah bint Utbah tubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha 'alayha. Datanglah Fatimah bint Utbah berbaiat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengambil baiatnya dengan menyampaikan ayat Allah yusyrikna billahi syai'a wa la yusyrikna wa la yaznina al-ayah. Qala wad'at yada 'ala ra'siha haya'an fa'ajabahu ma ara'a minha. Maka Fatimah bintu Utbah meletakkan tangannya di kepalanya, malu. Orang Arab kalau malu meletakkan, aduh gitu. Apa tuh? Pokoknya meletakkan tangannya di kepalanya karena malu. Ya, atas apa yang pernah beliau melihatnya. Faqalat Aisyah, akhiri ayatuhal mar'ah wallahi ma bay'ana illa 'ala hadza. Apakah engkau setuju wahai wanita? Demi Allah, kami tidak membaiat kecuali atas ini. Qala na'am idan. Kalau begitu ya, fa bay'aha bil ayah. Maka Fatimah bintu Utbah membaiat Rasulullah dengan ayat ini di hadapan Fatimah, di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, qala haddatsana Ibnu Fudail an Husain an Amir wa Sya'bi. Ya, ini diulangi lagi riwayatnya dari Amir al-Sya'bi, mursal, yaitu dhaif. Bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa' 'ala yadihi thawbun qad wada'ahu 'ala kaffihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat wanita, di tangannya ada pakaian yang diletakkan di telapak tangannya. Tsumma qala wa la yaqtulna auladakun, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Faqalat imra'atun, maka wanita, seorang wanita mengatakan, taqtul abahum wa tusi bi auladihim, apakah kalian membunuh ayah mereka tapi kalian mewasiati jangan membunuh anak-anak mereka. Qala wa kana ba'da dhalik idza ja'at an-nisa yubayyi'nahu jama'ana jama'ahunna fa'arada 'alayhinna fa idza akhramna raja'na. Setelah itu, setelah kasus tersebut, kalau datang wanita mau berbaiat, maka tinggal disampaikan saja baiatnya begini, setuju ya, tidak setuju ya, sudah pulang saja. Ya, kasusnya sudah tadi, riwayatnya sudah diulang, kisahnya ini riwayat yang dhaif mursal, tetapi memang dipakai dalil oleh sebagian ulama Hanafi untuk membolehkan bersalaman dengan wanita dengan syarat pakai apa namanya, sarung tangan. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah karena dalilnya lemah dan menyelisihi riwayat yang sahih, inilah sahihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita. Nah, dan kalimat bersalaman itu baik pakai sarung tangan atau tidak, namanya tetap bersalaman atau tidak, tetap bersalaman. Ya, kita pakai sarung tangan salaman, tetap salaman namanya. Sehingga lafaz ini umum, la ini la usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan wanita. Nah. Adapun kisah Abu Bakar yang memegang tangan orang ajuzah ketika nyebrang jalan, yaitu riwayat yang berbeda. Ya, itu sebagian dipakai ulama untuk mentaksis jika wanita tersebut wanita yang ajuzah, wanita yang sudah jompo, ya jompo apa? Jompo ya, wanitanya sudah apa? Sudah uzur, ya, sudah tua, sudah sangat sepuh sekali. Maka itu tidak mengapa. Tetapi ciri-cirinya itu gampang. Kalau wanita itu masih bersolek, masih menor, ya berarti jangan. Mau nyebrangin wanita, enggak apa-apa nyebrangin wanita. Tapi wanitanya menor, lipstikannya tebel, ya, bedaknya sesenti. Wah, jangan kalau seperti itu. Ya, ini ciri-ciri wanita yang dia bukan ajuzah secara istilah. Dia sudah sepuh tetapi masih punya syahwat. Maka jangan. Ya, itu sebagian ulama, ya, sebagian ulama memperkhususkan wanita yang sudah sepuh sekali. Nah. Wa qauluhu ta'ala wa la yaqtulna auladahun, dan jangan membunuh anak-anak mereka. Hadza yashmulu qatlahu ba'da wujudihi. Ya, melingkupi larangan membunuh anak itu baik setelah adanya, yaitu setelah lahir. Kama kana ahlul jahiliyah yaqtuluna auladahum khasyatal imlaq wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka karena takut imlak. Imlak itu ada dua makna. Takut hartanya habis, miskin. Kemudian khasyatal imlak, takut kehormatannya hancur. Ya, malu karena anak perempuan yang lahir bunuh. Atau imlak, takut miskin, kemudian digugur, dimatikan, dibunuh. Sehingga alasan-alasan yang didengungkan, jangan banyak anak, nanti rezekinya kurang, nanti makan susah, nanti ini adalah alasan-alasan jahiliyah. Justru orang tua dulu benar, banyak anak banyak rezeki. Saya saksi, ketika anak satu rezekinya segini, anak dua nambah lagi, anak tiga nambah lagi, lima nambah lagi, enam nambah lagi. Nambah. Banyak anak itu banyak rezeki. Masing-masing kepala sudah Allah berikan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha. Tidaklah satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kita anaknya 12 misalkan, ya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Tugas kita hanya apa? Tinggal berusaha saja. Kata orang-orang Quraisy, enggak disebut rejal kalau punya asra abna. Enggak punya 10 anak loh, bukan rejal. Jangan sekali-kali berani nahnu rejal. Kam abna'uk? Wahidah. Isna. As. Enggak rejal itu. Baru dia indi asra abna. Aku punya 10 anak, rejal baru. Itu orang-orang Quraisy dulu. Dan Rasulullah meneruskan kebiasaan tersebut dan mengajak kaum muslimin untuk punya banyak anak. Ya. Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang mau punya banyak anak. Nikahilah oleh kalian wanita yang sayang kepada kalian dan anak-anak kalian, karena aku akan bangga melihat banyaknya umat pada hari kiamat. Kalau cinta Rasul, ingin membanggakan Rasul, banyak anak. Kalau ada kita mau melamar wanita, pengen punya anak berapa? Satu saja, tinggal saja. Wanita kok anaknya siko, kalau orang Palembang siko. Ah, tinggal saja, cari yang lain. Ya. Pilih wanita-wanita yang mau punya banyak anak. Karena berarti orang tersebut orang yang mau berjuang di jalan Allah. Ya. Jadi pahami ya. Menyangkut yang berikutnya, umum wa ya'ummu qatlahu wa huwa janin. Dan juga umum larangan ini, jangan sampai membunuh anakmu ketika masih janin. Kama qad yaf'aluhu ba'dul jahlati minan nisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita dungu. Yatrahna nafsaha. Yang dia melukai dirinya li'alla tahbula, supaya tidak hamil. Kata Ibnu Katsir, jahlatu minan nisa, wanita-wanita dungu yang dia berusaha menyakiti dirinya, menanam sesuatu, menyuntik, menyakiti, untuk apa? Untuk supaya tidak hamil. Imma li ghardin fasid, untuk tujuan-tujuan yang rusak ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Sampai memutus, ya, na'udzubillah min zalik, hormon supaya tidak melahirkan, sampai memutus rahim supaya tidak melahirkan. Kaif jahlah minan nisa. Ini wanita-wanita dungu, kata Ibnu Katsir. Mohon maaf bahasanya agak keras. Karena kalau dikeras-kerasi seolah-olah bukan perkara yang keras. bukan perkara yang apa besar. Dengan alasan masih 1 bulan, 2 bulan, minum penggugur, gugur, membunuh. Kemarin kita sudah terangkan, ditiupkan ruh itu bisa jadi di 40 hari pertama. Seperti hadis riwayat Muslim. Ya. Ketika masih berbentuk nutfah, nutfah itu cairan. Fi yaumil arba'in, pada hari ke-40 ula yang pertama, ja'al malak, datang malaikat. Bertanya kepada Allah, dzakaron au unsa, ya Allah, ini nanti bayinya laki-laki atau perempuan? Ini masih bentuknya apa? Nutfah, cairan mani, Mas. Belum bentuk darah, belum segumpal daging. Malaikat sudah datang, sudah meniupkan ruh. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali membantah secara panjang lebar dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, membantah sebagian orang yang berpendapat kalau belum 40 hari ketiga, belum 4 bulan boleh digugurkan. Lah, enggak boleh. Enggak boleh digugurkan. Kalau sudah ditetapkan hamil, enggak boleh digugurkan apapun alasannya. Apapun alasannya. Tapi nanti kalau bayinya lahir cacat, mau tidak cacat, yang kita harapkan sehat. Tapi itu kalau manusia, apakah kita bunuh? Apakah dengan alasan bayi itu cacat kemudian dibunuh? Apakah dengan alasan wanita apa ada seorang cacat kemudian dibunuh? Kan tidak. Bukan alasan yang tepat. Enggak boleh menggugurkan sama sekali dalam usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, atau 9 bulan apalagi. Enggak boleh. Haram hukumnya. Itu sama saja membunuh orang. Tapi kan belum janin. Masih darah. Walaupun darah bisa ditiupkan roh. Ketika Allah berkehendak, sudah ditiupkan roh. 40 hari pertama ketika masih jadi nutfah, cairan mani. Kemudian digugurkan. Yang tanggung jawab siapa? Di hadapan Allah. Wa idal mau'udatu su'id bi ayyi dhanbin qutila. Dan ketika bayi-bayi yang dibunuh ditanya oleh Allah, dosa apa kamu dibunuh? Enggak punya dosa, orang tuanya yang tanggung jawab. Hati-hati masalah seperti ini. Yang namanya menggugurkan bayi itu bahasa persamaannya adalah membunuh bayi. Aborsi itu bahasa lainnya adalah membunuh. Apapun alasannya enggak boleh. Ya beda kalau janinnya udah mati, itu beda urusan karena sudah meninggal harus diambil, harus dikiret. Tapi kalau masih bentuknya tidak ada keterangan sudah meninggal atau belum, ya tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun, dengan alat apapun. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan membunuhnya termasuk ketika sudah positif hamil. Sudah positif hamil kemudian diminumi obat di ini di apa? Ini adalah pembunuhan. Dan kata Ibnu Katsir, wa qad yaf'aluhu ba'dul jahlati minan nisa, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang dungu dari kalangan wanita, tatrahu nafsaha li'alla tahbula, yang mereka dengan sengaja menanam sesuatu pada dirinya untuk supaya tidak hamil, meminum sesuatu supaya tidak hamil, memasukkan benda ke dalam tubuhnya supaya tidak hamil, imma liharjin fasid, imma tujuannya adalah tujuan rusak, au ma asbahu, atau yang serupa dengan itu. Ya, itu adalah jahlatu minan nisa, wanita-wanita dungu, sudah dikasih rahim yang sehat malah justru tidak mau hamil. Mohon maaf bahasanya agak keras sedikit untuk menunjukkan bahwasanya itu tindakan yang bodoh. Wong sudah tanah itu subur, matikan tanahnya. Kita punya sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita adalah ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian sesuka kalian. Maka ibaratnya wanita itu seperti ladang. Kalau kita punya ladang, punya sawah, subur tanahnya, airnya cukup, kemudian kita matikan. Kira-kira kita disebut orang apa itu? Orang apa itu? Orang jahil. Orang bodoh. Mohon maaf ya, saya bahasanya agak keras dikit ini. Supaya menggambarkan, itu perkara besar, bukan perkara remeh. Sebuah sawah yang sudah subur, airnya cukup, humusnya bagus, kemudian dimatikan, dirusak, kira kita itu orang apa ini kita? Orang bodoh. Maka perhatikan, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad, tolong dalam masalah seperti ini jangan meremehkan. Ladang yang subur tanamilah. Masalah berbuah apa itu urusan Allah. Enggak usah dikasih obat supaya tidak subur, supaya mati. Akhirnya ladang yang subur tadi mati, rahim yang subur tadi mati. Karena sudah subur dikasih obat-obat pencegah untuk tanam. Apakah kita anggap yang tumbuh itu adalah tanaman-tanaman yang gulma yang tidak bermanfaat? Hama. Kemudian kita suntik mati, kita semprot mati. Apakah anggap janin yang tertancap dalam rahim istri kita dianggap sebagai hama sehingga digugurkan, tidak bermanfaat? Apakah ladang yang sudah subur, rahim yang sudah subur dimatikan? La, tidak begitu ma'asyiral muslimin. Ini kata Ibnu Katsir, jahlah, kejahilan yang sangat jahil. Jadi datangilah istri-istri kalian, ladang kalian yang subur, biarkan subur. Berbuah, alhamdulillah. Jangan dimatikan. Jangan ditidak suburkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Nah, mungkin bahasanya bisa dipahami. Demikian ya. Ini kalau sudah tertanam kemudian digugurkan, itu pembunuh namanya. Betapa banyak yang sudah dibunuh seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, itu diingatkan dalam Al-Quran, ingatkan dalam sunnah. Jangan kita sekali lagi merusak apa yang sudah subur atau membunuh yang sudah tumbuh. Benih yang sudah ditanam, dirusak, itu membunuh. Tanah yang sudah subur, kemudian dirusak, itu namanya kufur nikmat. Jangan. Betapa banyak orang yang gak punya anak, mengharapkan anak. Masa yang subur, digersangkan? Jangan. Ya, tolong jangan. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, banggakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau nanti saya wong gajinya UMR, yang memberikan rizki itu adalah Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah. Allah lah, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, anak-anakmu. Itu kelanjutan dari ayat tadi. Wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena takut kehormatannya berkurang. Kami yang memberikan rizki, bukan kalian. Kami yang memberikan rizki kepada kalian, kepada mereka juga. Kalau kita diberi amanat, Allah percaya dengan kita untuk dapat banyak pahala. Ya, demikian. Mohon maaf kalau bahasanya agak keras sedikit. Tapi kadang perlu bahasa yang keras-keras. Karena kalau bahasanya landai-landai, dianggapnya biasa-biasa saja. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.